secantik teratai. Sungguh harum, oh bunga Dewi Asmara, penawar jiwa sedang lara. Hai tiada berderai, oh senantiasa kembang ala sayang, di bulan terang.